لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Dan Nabi berkata, isbiru, bersabarlah kalian, akan datang masa-masa di mana pada masa itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Akan datang suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka hari-hari yang mereka lalui jauh daripada, lebih buruk daripada hari sebelumnya. Hari ini lebih buruk dari kemarin. Hari esok akan lebih buruk daripada hari ini. Makin bertambah waktu berjalan ke depan, bukan semakin baik keadaan muka bumi ini, tapi semakin bertambah buruk, bertambah buruk. Isbiru, bertahanlah kamu, bersabarlah kamu pada masa-masa itu, kaum muslimin. Ini fase keempat ya. Apa yang Bapak saksikan hari ini, silakan bandingkan dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu. Berat yang mana keadaannya, sekarang atau 10, 20, 30 tahun yang lalu? Dalam segi apa saja Pak? Silakan lihat, dalam segi pendidikan, dalam segi moral, akhlak, dalam segi ekonomi, dalam segi hukum, segi politik, dalam segi bencana-bencana alam. Makin bertambah ke depan, makin berat. Ini tahun, Bapak akan menyaksikan nanti tahun di mana bencana-bencana besar, gempa-gempa besar, tsunami-tsunami besar start terjadinya pada tahun ini. Tahun 2018, ekonomi akan merosot tajam. Uang-uang yang ada di muka bumi ini akan terjun bebas. Seluruh negara di muka bumi akan chaos. Peperangan akan terjadi dalam waktu dekat. Semuanya akan merata serentak di muka bumi. Ini fase keempat. Perintah Nabi adalah tingkatkan iman kamu, perbanyaklah amal soleh kamu. Yang punya iman, amal solehnya banyak, dialah yang akan mampu bertahan. Mentalnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada fase keempat. Ibarallah, di penutupan fase keempat ini muncullah tanda besar kiamat pertama, dua, ketiga dan keempat. Setelah itu masuklah manusia pada fase yang kelima. Fase kelima ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fase di mana umat Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Inilah dia khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Lalu Nabi berkata, kata sahabat, thumma sakat, Nabi lalu diam, menandakan tidak ada lagi cerita adanya umat Islam setelah fase kelima ini. Fase kelima ini sayangnya Pak tidak berlangsung lama ya. Jangan Bapak pikir 1000 tahun, 100 tahun pun enggak nyampe, 10 tahun pun enggak nyampe. Nabi mengatakan hanya 7 tahun, 8 paling lama 9 tahun saja. Masya Allah. Ternyata fase kelima hanya sebentar berlangsung. Fase kelima ini memang aman Pak, enggak ada perang, enggak ada bencana. Emas melimpah ruah di muka bumi ini. Harta kekayaan ya Allah betul-betul makmur manusia satu bumi. Tidak ada dua orang pun manusia yang ingin berkelahi, berperang, dan tidak ada rasa benci dan permusuhan di dada mereka. Kaum muslimin, jumlah laki-laki pada fase ini dibandingkan jumlah wanita 1:50. Satu laki-laki 50 wanita pada masa ini. Kenapa senyum-senyum manis Pak? Ada peluang ya? Peluang poligami. Bu, bapak-bapak ini punya semangat Bu. Tapi mereka mengincar fase kelima. Saya kasih kabar gembira buat bapak semua. Bagi para pencinta akhir zaman yang merindukan fase kelima karena bisa berpoligami, miranya adalah insya Allah pada fase kelima bapak semuanya sudah di alam barzah. Ya itu 1:50, berarti pada kemana kaum laki-lakinya? Kaum laki-lakinya di fase keempat ini banyak yang eksodus besar-besaran ke alam barzah. Di sini adalah agenda perang, perang, perang, perang, perang, perang, perang. Biasanya kalau perang itu wanita di depan atau laki-laki? Pasti laki-laki. Sangat banyak yang berguguran sini, kaum laki-laki di muka bumi ini. mau orang kafir, mau orang beriman, pada fase keempat, di fase-fase kita sebentar lagi, 1, 2, 3 tahun ke depan, muka bumi ini akan merata dalam pertumbuhan darah. Saya gak siap nerimanya Ustaz. Siap gak siap? Mau gak mau, kenyataan itu akan Allah nampakkan kepada kita. Taib ke muslimin, pada fase ini, fase kelima, pada fase kelima, Islam akan menguasai bumi secara mutlak. Tidak ada satu bagian pun muka bumi ini yang tidak dipimpin oleh Islam. Tapi kaum muslimin, kapankah ini kira-kira terjadi Pak Ustaz? Kita tidak boleh meramalkan penyebutan tahun. Haram. Kalau ada ramalan tahun sekian, haram kita mempercayainya. Tapi yang pasti Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Silakan buka Al-Quran. Silakan buka Al-Quran kalau mau. Surat 24 ayat 55. Allah telah berjanji bahwa orang beriman dan yang soleh-soleh akan kembali memimpin seluruh muka bumi nanti. Ini janji Allah. Karena ini ada janji Allah, karena ini ada janji Allah, pasti Allah akan tepati janjinya. Fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Dari urutan hadis ini, 1, 2, 3, 4, 5, Islam kembali memimpin dunia. Kita cukup percaya di sini. Namun, intelijen Amerika Serikat di New York Times menyatakan pernyataan yang mengguncang dan menggemparkan. Apa kata intelijen CIA mengumumkan bahwa masa depan dunia ke depan akan kembali digenggam dan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ini menurut CIA ya. Menurut akan kembali memimpin seluruh muka bumi ini. Startnya, nah ini mereka yang berani itu berani menyebutkan tahun. Startnya 2020. Islam sudah mulai kembali memimpin. Khilafah Islamiyah akan tegak di muka bumi ini. Ini pernyataan CIA. Pernyataan CIA ini 2020, mohon fokus kepada saya, fokus saya. Pernyataan CIA ini 2020 start khilafah Islamiyah. 2025 menurut KGB Rusia, masih di New York Times, KGB Rusia, intelijen Rusia mengatakan 2025 khilafah Islamiyah sudah mulai ada di puncak-puncak harumnya, di puncak-puncak jayanya. Coba lihat Pak, CIA, KGB mengatakan bahwa masa depan dunia memang akan digenggam kembali oleh Islam. Keberanian mereka adalah berani menyebutkan tahun. Nah kita, jika itu benar terjadi, alhamdulillah. Namun kita kan tidak disuruh untuk mengimani ramalan. Apalagi yang menyampaikan adalah orang kah? Sedangkan ulama kita saja kalau berani meramalkan, kita wajib menolak. Setuju? Karena ramalan bukan tipe akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah kaum muslimin, setidak-tidaknya mereka yang pakar-pakar dan ahli di bidangnya berani mengeluarkan pernyataan itu. Sementara kita umat Islam telah dijanjikan oleh Allah dalam surat An-Nur. Dan kita juga mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke kaum muslimin, sekarang permasalahan kita yang terbesar. Berapakah jarak masa antara Nabi diutus sampai umat ini Allah wafatkan serentak? Nah ini kajian disebut dengan umur umat Islam. Awas, didatangkan dari Timur Tengah Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar untuk mengkanter pengajian saya, atau boleh dengan bahasa yang lain, mengkanter kajian tentang umur umat Islam. Lalu Al-Mukarram Ustaz Piranda Hafizahullah juga mengeluarkan statement yang mentahzir. Kalau menurut saya itu bukan tahzir. Beliau mencoba mengkritisi dengan cara-cara ilmiah yang cukup santun. Dan bagi saya syukran wa jazakallah ya Ustaz Firanda. Kajian beliau dari A sampai Z saya dengarkan. Baik-baik. Kajian Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar pun saya simak dengan baik. Kajian Buya Yahya saya simak dengan baik. Kajian Ustaz Khalid Basalamah saya simak dengan baik. Dan justru apa yang mereka sampaikan mematangkan pengajian ini. Ya, mematangkan materi ini. Saya bukan memusuhi mereka, saya mencintai mereka karena Allah. Mereka adalah alim ulama. Ketika mereka menyampaikan sesuatu, saya malah menyerap penyampaian mereka untuk menjadikan kajian ini semakin dewasa. Taib. Bagaimana cara kita, cara ilmiah menyelesaikan topik yang satu ini? Simak baik-baik ya, jangan salah mendengarkan, nanti salah paham. Kalau salah paham, salah pula dalam menyampaikan pada yang lain. Kata Ustaz Zul, kiamat tahun 1500 Hijriah, berarti ada 49 tahun lagi kiamat. Siapa yang bilang kiamat? Salah dengar, kemudian salah nyampaikan. Nah mungkin ustaz-ustaz kita yang muncul ke permukaan mengkantar itu mendengarkan pengaduan dari murid-muridnya yang gagal paham. Gagal paham, sampaikan pada gurunya. Guru gak tabayun, guru gak dengarkan. Kalau saya dengarkan kajian mereka semua, karena saya suka mendengarkan kajian para ulama, saya dengarkan. Saya katakan ini ada yang salah nih, ada yang kles nih istilahnya. Gak sempurna dengerin, lalu nyampaikan ke guru. Guru gak cross check kepada saya, tapi langsung mengkantar di permukaan. Oke, saya dengarkan kepada bapak ibu semua, bagaimana pembahasan umur umat Islam ya. Ini dari Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Spidolnya sudah afkir. Lanjut usia gak usah didatangkan kemari. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai serentak Allah wafatkan umatnya di muka, hambanya di muka bumi ini, umat Nabi Muhammad di muka bumi ini, sudah ada kajian yang menjadi bedahan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan kajian ini disebut dengan umur umat Islam. Tapi perlu diingat, semua dalil-dalil yang berbicara tentang umur umat Islam, camkan ini baik-baik, tidak ada satupun hadisnya hadis yang sahih. Seluruhnya hadis dhaif. Saya sudah sampaikan ini beberapa tahun yang lalu, bukan sekarang saja. Seluruhnya hadis dhaif. Hadis dhaif itu, perhatikan baik-baik, hadis yang tertinggi levelnya adalah hadis mutawatir, al-mutawatir. Hadis mutawatir ini kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat ayat demi ayat Al-Quran. Mengingkari hadis mutawatir, kafir orang yang mengingkari itu. Ya. Di bawah hadis mutawatir ini levelnya adalah hadis ahad. Ini di bawah ini adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad. Ini pun kayaknya sudah ayat. Hadis ahad ini ibarat Allah yang kami muliakan, ada tiga tingkatannya. Tingkatan tertinggi adalah hadis sahih. Tingkatan pertengahan adalah hadis hasan. Dan tingkat paling bawah adalah hadis dhaif. Ingat, hadis yang berbicara tentang umur Islam bukan hadis mutawatir, bukan hadis sahih, bukan hadis hasan, tapi hadis dhaif. Oke? Itu masalah dulu saya dudukkan. Hadis dhaif ini ada adab-adabnya, Bu. Ada adab-adabnya, Pak. Bagaimana cara berinteraksi dan bermuamalah dengan hadis dhaif? Ada 8 adabnya. 1. Hadis dhaif jika disampaikan kepada orang, wajib disampaikan status hadis itu kepada orang-orang yang mendengar. Oh, ini hadis yang dhaif, wajib disampaikan. Jangan disamarkan sehingga kesan orang yang mendengar jangan-jangan itu adalah hadis sahih. Ya, ini adab yang pertama ya. Adab yang kedua, bermuamalah dengan hadis dhaif. Adab yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan pijakan akidah dan keyakinan. Oke, okay? Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil dan hujah dalam urusan usuluddin. Tidak boleh jadi dalil dan hujah dalam urusan pokok-pokok agama, dalam salah sah, batal, halal, haram. Pokok-pokok agama enggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, jika dalam satu masalah yang sama, hadis dhaif berbicara bukan masalah A, kata hadis dhaif begini, ternyata ada hadis yang lebih tinggi tingkatnya daripada dia, berbicara dalam masalah yang sama dan bertolak belakang dengan hadis dhaif tersebut, maka adabnya hadis dhaif itu langsung diabaikan dan tidak dianggap. Ini adab yang keempat. Paham? Hadis yang kelima. Hadis yang kelima, hadis dhaif boleh dijadikan dalil untuk urusan fadailul a'mal, untuk urusan targhib dan tarhib, motivasi dan ancaman. Siapa yang mengamalkan amalan ini, untuknya pahalanya begini, untuknya ganjaran dari Allah begini. Hadisnya dhaif, boleh. Fadailul a'mal boleh dijadikan dalil untuk dari hadis dhaif. Maka kitab yang dipakai di dalam kitab jamaah tabligh itu kan fadailul a'mal. Enggak apa-apa kok muslimin, kalaupun ada hadis dhaif di dalamnya, itu fadailul a'mal kok. Ulama mustalahul hadis, ulama ahli hadis mengatakan enggak apa-apa dalam fadail amal. Itu adab yang kelima. Adab yang keenam. Adab yang keenam. Hadis dhaif ini adab yang keenamnya A dan B. A, karena hadis dhaif itu masih masuk dalam hadis Nabi Muhammad, adabnya apapun perkataan ulama, ulama anu berkata begini, syekh anu berkata begini, buya anu berkata begitu, kiai anu berkata begini, habib anu berkata begitu, dalam satu permasalahan ternyata muncul perkataan Rasulullah berkata di masalah yang sama, ya, ternyata perkataan Rasulullah ini hukumnya dhaif hadisnya, mana yang lebih didengar, perkataan ulama, kiai, habib, syekh, ustadz atau siapa? Adabnya wajib tetap utamakan perkataan Rasulullah walaupun hadisnya dhaif, karena hadis dhaif masih perkataan Rasul. Ini A. Yang B, B masih nomor 6 ya, tapi yang B-nya, maka sangatlah tidak beradab, sangatlah tidak sopan, maaf bahasa kasarnya, kurang ajar kalau ada berani manusia dari umat Nabi Muhammad ini mengatakan semua hadis dhaif buang. Karena ada muncul kelompok zaman ini, hadis itu dibagi dua saja, sahih dan dhaif. Yang sahih kita terima, yang dhaif buang. Maaf ini kurang ajar nih. Kenapa? Dhaifnya hadis itu masih perkataan Nabi enggak? Saya contohkan ini, minta maaf saya. Pak namanya siapa? Hah? Mulyadi. Banyak beberapa pengajian, pas saya tunjuk orangnya lepas namanya Mulyadi terus. Enggak apa-apa, semoga betul-betul mulia jadi. Amin. Ini saya umumnya Imam Ahmad, penulis hadis, periwayat hadis ya. Beliau ini level tabi' tabi'in. Namanya Mulyadi. Beliau menerima hadis umpamanya dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin menerima hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menerima langsung dari Rasulullah SAW. Saya selaku Imam Ahmad, saya datangi Pak Mulyadi. Pak, saya dengar Pak Mulyadi hafal beberapa hadis ya? Iya, sanadnya bagaimana Pak Mulyadi? Dari anu, dan dari Rasulullah SAW. Boleh saya tahu hadisnya apa? Oh boleh, Pak Ahmad, Imam Ahmad ya. Saya catat hadisnya. Oh, saya ada hafal hadis yang lain. Oh ya silakan, saya catat lagi. Ternyata dari beliau saya terima 15 hadis. Dari beliau ya, dari Pak Mulyadi. Maaf, ketika catatan itu sudah lengkap di buku saya, suatu hari saya temukan Pak Mulyadi sedang buang air kecil berdiri nembak tembok. Ini contoh, ini minta maaf ya. Ini contoh, ini nyata loh Pak, nyata. Maka menurut para ulama pencatat dan pengumpul hadis, orang yang kencing berdiri di tempat umum terbuka, pelaku itu kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya langsung jatuh. Maka Pak Mulyadi saya rujuk ke kitab saya, mana? Oh ini dia hadis dia, saya jatuhkan langsung hadisnya. Karena ketahuan kencing berdiri nembak bok, nembak pohon, nembak ban mobil. Loh, ini kan banyak sekarang terjadi seperti itu. Suatu hari yang lain saya temukan beliau makan di warung. Makan di warung. Maaf, menurut etika para periwayat hadis, siapapun yang menceritakan hadis dan dia ketahuan makannya di warung-warung, di lapau-lapau, di restoran, maka hadisnya pun jatuh. Tuh lagi. Masya Allah. Makanya tadi ketika Ustadz Zulkarnain mengatakan, Zul, nanti tunggu saja kami datang, ini macet total nih, di warung pas di mana? Saya bilang, iya, saya bilang, bagus di musola, ngapain juga di warung, saya bilang. Kita nikmatilah masa-masa kita di musola. Baik ke muslimin yang kami muliakan, kalau enggak terpaksa kali, ya makalah di rumah, itu terhormat. Belilah ke warung, bungkus, makan di rumah, itu lebih terhormat. Baik ya. Begitu juga makan dengan tangan kiri sambil jalan, tambah jatuh lagi hadisnya. Lah hadis itu tetap hadis Rasul tidak? Masalahnya jatuhnya status hadis hanya karena orang yang meriwayatkan, namanya sanad rijal hadis namanya itu. Ya. Oke, kaum muslimin. Oleh karena itu sangat tidak beretika dan kurang ajar orang yang berani mengatakan buang hadis dhaif, cukup hadis sahih saja yang terima. Itu kurang ajar. Berarti menyuruh buang kata-kata Rasulullah. Kan begitu kan? Ini nomor 6. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh. Hadis dhaif yang bercerita tentang sesuatu perkara gaib yang nanti akan terjadi, jika ternyata benar-benar terjadi sesuai dengan yang dikabarkan dalam hadis dhaif tersebut, maka hadis dhaif itu naik statusnya kepada sahih. Kalau betul-betul terjadi, naiklah statusnya kepada sahih. Contoh, hadis dhaif diriwayatkan oleh Nuaim bin Hammad. tentang terjadinya perang dunia pertama nanti di akhir zaman, kata Nabi. Nabi menyebutkan, Pak, menyebutkan kapan, siapa lakon dan pelakunya. Lalu setelah itu beberapa masa kemudian terjadi perang dunia kedua, kata Rasulullah. Masih hadis Mu'ayyim bin Hammad. Maka ternyata betul-betul terjadi. Hadis itu ketika benar-benar terjadi, dia naik statusnya kepada Sahih. Adab yang kedelapan, masih A dan B. Adab yang kedelapan, hadis dhaif jika bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi, cukup hanya sekedar kita tahu dan kita dengar, kita ilmui, tetapi tidak kita yakini. Paham? Kita ilmui, kita ketahui, karena masih perkataan Rasulullah SAW. Kapan baru boleh diyakini, Pak? Kalau sudah terjadi. Taib ya, itu yang A. Dan yang B-nya, ibarat Allah yang kami muliakan, hadis dhaif tersebut, kalau hadisnya dhaif, dhaif, dhaif, dhaif, dhaif, dhaif, dhaif, tapi jalur riwayatnya banyak, maka naik statusnya kepada hasan li ghairi. Oke ya, faham sekarang? Delapan adab muamalah yang hadis dhaif ini sudah saya jelaskan. Sekarang mari saya sampaikan. Dalam masalah ini ada dua riwayat. Sejak aku diutus sampai umat ini wafat serentak, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dari Abu Daud. Rasul mengatakan, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi atau dipotong dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi adalah sejak Nabi Musa ke Nabi Isa. Dalam sejarah dikatakan 2000 tahun lebih-lebih sedikit. Umur umat Nasrani dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun lebih-lebih sedikit. Nah, kaum muslimin, 2000 kurang 600 berapa? Ini riwayat yang pertama ya, 1400. Ini umur umatku, kata Rasulullah. Umur umat Yahudi kurangi umur umat Nasrani, 2000 kurang 600 jadi 1400. Begitulah, Pak. Ustaz, kita sekarang sudah 1438 hitungan Hijriah, berarti udah bablas dong, Pak Ustaz. Tunggu dulu, ini kan baru satu riwayat. Riwayat yang lain, nah ini masih dari Abu Daud, tapi walaupun dhaif, jalur riwayat ini katsiratun wa muta'addidah. Jalur riwayat ini sangat banyak, sehingga kata para ulama mustalahul hadis, hadis untuk kelompok yang kedua ini naik statusnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Untuk umur umatku, umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Nabi diam sebentar, lalu beliau melanjutkan, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Jadi satu hari setengah. Nabi menutup hadisnya dengan harapan dan doa, semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya berharap agar guru-guru kita semua di sini betul-betul menyimak ini dengan baik, materi yang ini, karena ini menjadi materi yang sangat sensitif. Ya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Saya ulangi, umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Saya bertanya pada Bapak Ibu, satu hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di bumi? Benar, dalilnya ada Surah Sajadah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sana mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Maka satu setengah hari berapa? 1500 tahun. Hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Ada dua riwayat, 1400, 1500 umat Islam habis di muka bumi ini. Sekarang bagaimana nih? Ada dua kelompok riwayat. Para ulama mulai berijtihad untuk menggabungkan dua riwayat ini. Maka bermunculanlah angka-angka di antara mereka. Ada yang mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis serentak di muka bumi. Dan pernyataan ini dinisbatkan kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tulisan-tulisan yang berbicara tentang umur umat Islam dinisbatkan kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya langsung ngecek Pak ke buku asli yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar, itu kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Bukhari, dan saya tidak menemukan ada Syekh Ibnu Hajar menyatakan pernyataan itu. Berarti ini penisbatan yang bohong dusta didinisbatkan kepada beliau. Sementara ada ulama yang mengatakan 1477 Hijriah, dan ini dinisbatkan kepada Imam As-Suyuti. Dan Imam Suyuti ketika melafazkan 1477 tahun dikritik abis-abisan oleh ulama-ulama di masanya karena berani menyebutkan tahun. Sementara siapa yang tidak kenal dengan Imam Suyuti, ulama agung besar dunia Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia tergelincir di bidang ini. Ada mengatakan 1482 Hijriah. Oke, kaum muslimin, saya mengumumkan kepada bapak ibu, tolak ini semua, tolak. Kenapa? Angka-angka ini tidak ada dalilnya satupun dari Al-Quran atau dari hadis. Bahkan sumber permasalahan pun dari hadis dhaif. Yang benar apa? Jangan diabaikan saja ini semua. Dan saya secara pribadi lebih setuju dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan umur umat Nabi Muhammad ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500, tanpa menyebutkan tahun tertentu. Ini lebih menenangkan enggak? Lebih adil enggak? Umur umat Nabi Muhammad ini lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi tidak akan lewat dari 1500. Sekarang kita coba mengambil angka tertinggi saja, 1500. Tahun berapa Hijriah sekarang? 1438 Hijriah. Mari kalau seandainya kita ambil full 1500 kurangi 1438, sisanya berapa? 62 tahun lagi ke depan. Allah. Lalu habis umat Islam? Naam. Tapi tunggu dulu, ini Hijriah kan? Hijriah kan? Hijriah itu kan hitungannya setelah Nabi Muhammad hijrah kan? Hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul di Mekah ada 13 tahun sebelum beliau hijrah. Maksudnya penghitungan umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Paham? Artinya ada 13 tahun yang belum masuk hitungan. Maknanya 62 tahun tadi harus dikurangi lagi 13 tahun. Hasilnya berapa? 49 tahun lagi. Itu kalau dihitung bulat 1500. Hanya tersisa 49 tahun lagi ke depan umat Islam ini ada di muka bumi ini. Masih lama atau sudah dekat? Masih lama atau sudah dekat? Nabi bersabda, apabila umat ini sudah meninggal serentak di muka bumi ini, satu atau dua generasi setelah itu barulah kiamat besar terjadi di alam semesta ini. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, 49 tahun lagi. Itu kalau hitungannya full 1500 tahun. Ya Allah, ya Allah. Itu kan hadisnya dhaif, Pak Ustaz. Makanya saya uraikan tadi adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Hadis dhaif pun masih dari Nabi enggak itu? Masih dari Nabi Muhammad tidak? Kalau masih, hargai perkataan Nabi. Hormati perkataan Nabi. Memang kita tidak membina akidah dan keyakinan di atas itu. Tetapi selama ini masih perkataan Nabi, muliakan perkataan Nabi Muhammad. Cukup kita dengar dan ketahui. Paham? Maka ibarat Allah, jika memang demikian adanya, kalau betul-betul terjadi seperti yang digambarkan ini, alangkah dekatnya masa kita dengan akan habisnya umat Islam di muka bumi. Awas ya, ini bukan kiamat loh ya, tetapi habisnya umat lah, habisnya umat Islam di muka bumi. Kalau memang begini dekatnya masa, saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu, masih pantaskah kita menggila-gilai dunia ini? Masihkah pantas dunia ini diperjuangkan untuk sampai ke 7 turunan ke bawah? Masihkah pantas demi dunia kita tega makan riba? Demi dunia kita putus tali silaturahim? Demi dunia kita gadaikan agama? Padahal dunia sebentar lagi akan kita tinggalkan atau dunia ini akan hancur? Ibarat Allah yang kami muliakan, masihkah pantas kita menjadikan sholat nomor 3, nomor 4? Masihkah pantas ibarat Allah kita berbuat zalim sementara waktu kita yang tersisa hanya sedikit? Masihkah tidak pantas kita menjadi seorang muslim yang benar-benar soleh lalu meninggalkan amal-amalan yang salah selama ini? Tidakkah layak kita lebih cepat mempercepat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidakkah tidak masanya sekarang ini kita berlomba-lomba memperbanyak amal soleh? Badiru bil amali fitanan, badiru bil amali fitanan, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah, kita sedang ada di fase ini. Uraian tentang umur umat Islam, jika ini benar-benar terjadi, betapa dekatnya. Setidak-tidaknya ada hadis yang menggiring kita untuk mendapatkan pemahaman ini. La haula. Saya menyampaikan pada bapak-bapak, mumpung masih ada istri pak, selama ini mungkin banyak kita lukai hatinya, banyak kita zalimi dia. Waktu bapak bersama istri udah gak lama, wahai calon-calon mayat. Waktu kita udah gak lama bersama istri kita, bersama anak-anak kita, tidakkah saatnya kita makin mesra kepada istri kita? Udah makin dekat. Tidakkah saatnya kita merapatkan anak-anak kita duduk sama-sama ngaji, merapatkan diri kita dengan Al-Quran? Tidakkah saatnya ibadah Allah kita saling bersaudara walaupun beda? Ini dari Wasliyah, ini dari Persis, ini dari Hidayatullah, ini dari Wahda Islamiyah, ini Muhammadiyah, ini NU. Ini akhir zaman gak? Itu dulu masalahnya. Kalau akhir zaman, ingat, musuh yang dihadapi di akhir zaman ini sangat besar, sangat banyak, sangat kuat. Kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak bersatu, maka tidak ada satupun di antara kita yang akan selamat, Pak. Saatnya kita merapat, saatnya kita menyatukan segala kekuatan dan potensi kita yang ada. Abaikan semua perbedaan-perbedaan furu'iyah yang ada, menatu dan merapatlah dalam rangka memperkuat barisan umat Islam, menyongsong khilafah Islamiyah yang sebentar lagi insyaallah ta'ala. Selesai pembahasan kita untuk sesi pertama, selesai. Ini saya dapat bisikan 45 menit Pak Ustaz. Yang lama 1 jam lah. Saya katakan, saya mau menyampaikan apa ya? Pembahasan ini Pak belum ada kisahnya saya menyampaikan kurang dari 2 jam. Lalu alhamdulillah Ustaz Zulkarnain tadi menyampaikan sampai kali Ustaz seberapa Ustaz mau. Jazakallah khair. Saya katakan, saya diundang dari jauh-jauh, padahal sudah setahun nih panitia mencari jadwal saya. Diundang dari jauh-jauh cuma nyampaikan 45 menit. Kalau iya itu terjadi 45 menit saya minta pulang. Ngapain? Bagus saya dengan anak dan istri di rumah sana. Tapi kalau nyampein di sini bisa, waktunya terbuka. Lepas bebas alhamdulillah. Karena belum tentu saya akan Allah izinkan lagi datang ke sini. Belum tentu. Ketika ada peluang, nah saya sampaikan ini. Tapi memang paling lama tidak boleh lebih dari tahun. Karena saya pun ngisi lagi nanti. Di mana Ustaz? Jauh dari sini Belawan. Jauh kan? Jujur aja, ini hamba Allah yang ngomong belum makan loh Pak. Benar. Beliau tadi belum makan sarapan, belum makan siang yang ngomong. Rencananya mau puasa. Tapi tadi sempat minum. Lah kaum muslimin, jadi kalau gitu rencana makan siang pun di hotel tadi gagal, rencana makan siang di Garuda gagal, rencana makan siang di Sederhana gagal, langsung nyampe sini ngisi, ya kan? Jadi paling lama kita asar aja ya insyaallah. Tapi katanya tadi juga ada tanya jawab. Wah, itu saya suka sekali itu. Kalau ada materi ini buka kasus tanya jawab, nah ini yang paling baik. Semua yang masih nyangkut-nyangkut, yang masih agak syubhat ada dalam dadanya, sampaikan. Dan yang paling benar itu adalah tanya kepada orang yang menyampaikannya. Jangan tanya ke ustaz lain yang gak mendalami kasus. Nanti jawabannya jadi tak kemana-mana. Oh, salah tuh ustaz Zul, tuh kafir dia tuh. Udah kayak gitu nanti. Ibarat Allah yang kami muliakan, fase keempat. Sampai di sini saya ingin menguraikan kepada bapak, mana dulu ya yang paling penting ya. Kalau saya menyampaikan duhon, maka sampai asar nih Pak. Kalau saya menyampaikan dajjal, juga sampai asar. Kalau saya sampaikan duhon dan dajjal, sampai maghrib. Sementara waktu kita tidak memadai. Mau pilih duhon atau dajjal? Mau pilih duhon atau dajjal? Dajjal. Asabtum. Antum sudah benar. Kalau antum minta duhon, maka duhon ini pasti akan terjadi sebelum dajjal keluar. Kalau antum minta dajjal diuraikan, secara tidak langsung duhon pasti disampaikan. Pinter antum. Walaupun hanya nyambil saya nyampaikan duhon, tapi setidak-tidaknya dukhon menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dajjal. Orang Medan ini benar kata beliau ya, Ustaz, di Masjid Al-Jihad itu para intelek yang hadir tuh Ustaz. Orang pintar-pintar, benar, pintar semua. Baik ibarat Allah yang kami muliakan. Ini saya hapus, jika ada yang ingin mengambil foto, ambil cepat. Masalahnya papan tulis saya yang ada mengharuskan saya menghapus tiap sebentar. Di waktu. Dari tadi saya ngomong enggak ada air minum, situ yang enggak ngomong minumnya dikasih di mana-mana. Apa salah saya pada panitia? Enggak dikasih makan siang, ngomong lama-lama pun enggak dikasih minum. Hah? Apaan puasa? Saya sudah umumkan tadi, saya enggak puasa. Ya Rob. Kalau kata orang Padang dijuluk meko kejatuh. Hah? Tuan, panitia. Iya. Mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Bismillah. Kalau lebih lupa lagi apalagi yang belum nikah. Baik, ibarat Allah kita hapus dulu yang ini. Memang pembahasan yang paling tajam tentang akhir zaman itu adalah dajjal. Pembahasan masalah dajjal. Ini permanen ya. Ya Allah ampuni hamba ya Rabb. Semoga dikasih Allah istri yang salehah. Cantik jelita, kuat agamanya, kaya raya. Cerdas dan pintar, banyak keturunannya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena udah kasih saya air minum. Kita melanjutkan pembahasan masalah dajjal. Nabi mengatakan saat dajjal keluar, semua teknologi yang ada di muka bumi sudah tidak bisa lagi dipakai. Manusia ketika itu sudah menjadikan kuda sebagai kendaraannya, dan manusia perang saat itu sudah menggunakan tombak, pedang dan panah. Saat itu kalian semua sudah kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kenapa bisa teknologi musnah? Karena pengaruh daripada dukhan. Kenapa dukhan bisa terjadi? Tadi sudah saya sebutkan 10 tanda besar kiamat. 10 itu terhubung antara satu dengan yang lain oleh tali di tengah-tengahnya. Kemudian bagian bawah tali itu dikasih simpul. Akhirnya tertahan kan. Kapan itu butiran-butiran marjan itu bisa lepas? Ketika simpul tersebut diputus atau dipotong. Ketika dia terpotong, meluncurlah yang pertama, meluncur kedua. Nah simpul itu apa? Simpul itu adalah meteor. Meteor. Dari mana dalilnya bahwa meteor adalah penyebab terjadinya dukhon? Pernyataan Ibnu Abbas dari riwayat Imam Al-Hakim dengan sanad yang jayid menurut Ibnu Jarir yang saya ucapkan awal-awal tadi. Ibnu Abbas mengatakan, kami melihat meteor malam tadi, berarti besok dukhon dimulai. Jadi ada hubungan antara meteor dengan dukhon. Anehnya Ibnu Abbas ini bukan seorang pakar astronomi, bukan seorang ahli fisika, mana ngerti tentang masalah perbintangan. Tetapi kenapa beliau berani menghubungkan antara meteor dengan dukhon? Kenapa? Berarti beliau mendengar langsung dari sang guru besar, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Dan Nabi Muhammad tahunya dari mana? Pasti dari Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Taib kaum muslimin, meteor penyebab dukhon. Ternyata di zaman modern ini baru mampu diungkapkan secara ilmiah. Memang dukhon hanya akan bisa terjadi bila bumi ini mengalami hantaman meteor. Karena kekuatan meteor di ruang angkasa memiliki kekuatan ledakan berkali-kali lipat daripada bom nuklir yang pernah diledakkan dulu di Nagasaki dan Hiroshima. Kabar buruk buat bapak ibu semua dan buat saya, buat kita yang hidup saat ini. Bumi kita ini sejak tahun 2013 telah memasuki arus sungai meteor 2013. Ini arus sungai meteor yang sangat padat meteornya. Meteor ada di sini, ada di mana-mana di ruang angkasa itu ada. Tapi yang jalur ini sangat padat, Pak. Sangat padat. Kekuatan meteor ini, kekuatan ledakannya tergantung berapa besar meteor tersebut. Nah, bumi kita dari 2013 mulai menyeberang, Pak. Mulai menyeberang. Resiko bumi kita ini terkena hantaman meteor ada enggak? Sangat ada. Peluangnya sangat ada. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, meteor itu daya luncurnya di ruang angkasa 120.000 km per jam. Per jam meluncurnya meteor tersebut. Kekuatan ledakan meteor tergantung berapa besar meteor itu meteor tersebut. Ini meteor, Pak. Ini meteor melesat dengan kecepatan 120.000 km per jam. Apabila garis diameter meteor ini cukup hanya 2 km saja, lalu tembus menembus lapisan atmosfer bumi kita, bila menghantam bumi, maka menimbulkan ledakan setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. Siapa yang menjelaskan ini? Pakar astronomi senior dunia yang menjadi rujukan pakar-pakar astronomi dari NASA, yaitu Michel Penn. Michel Penn menjelaskan kalau meteor tersebut jatuh ke laut akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Tsunami di Aceh berapa tingginya? 10 sampai 15 meter saja kan? Habis satu kota Banda Aceh, 200-an ribu nyawa, kota rata, padahal tingginya baru 15 meter. Ini 230 meter kalau jatuhnya ke laut. Kalau jatuhnya di kutub utara atau di kutub selatan, di kutub itu ada apa? Ada gunung es abadi. Saatnya jatuh di sana, maka gunung es abadi itu akan meleleh. Permukaan laut akan tinggi 7 meter lagi dari permukaan laut yang ada sekarang. Kota-kota besar di muka bumi akan tenggelam. New York, Florida, Chicago, Jakarta, Kuala Lumpur, Medan berapa tingginya dari laut? Hah? Tinggi ya, alhamdulillah. Amin. Amin ya Rab. Tapi kalau jatuhnya di Medan? Oh iya, kalau jatuhnya di kutub gitu loh hasilnya. Permukaan air laut tinggi, maka banyak kota-kota di muka bumi yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam. Terus, kalau jatuhnya di daratan, nah ini yang pas. Menurut Michel Penn, kalau jatuhnya di daratan, ini meteor tadi, ketika dia jatuh ke daratan, titik jatuhnya meteor tersebut radius 100 sampai 200 km, seluruh makhluk hidup langsung menguap menjadi karbon. Seluruh bangunan dan apapun yang ada langsung berubah menjadi debu-debu yang sangat panas. Berterbangan menjadi partikel-partikel. Bumi mengalami lobangan yang sangat besar, kemudian lobangan tersebut partikel-partikelnya membumbung ke langit menjadi kumpalan debu-debu yang sangat tebal dan panas. Langit menjadi gelap gulita. Gelombang kejut dari ledakan itu menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Maka dengan cepat partikel-partikel bumi yang tadi membungkusi langit dengan cepat membungkusi bumi. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Demikian dalam hadis Nabi. Panas. Orang tidak bisa membedakan kapan siang, kapan malam. Orang tidak mampu membedakan kapan-kapan waktu sholat. Bahkan kata Rasulullah, saking gelapnya, kalian mendekatkan telapak tangan ke arah wajah, kalian tidak mampu melihat apa-apa. Saking gelapnya, ibarat Allah yang kami muliakan, saking panasnya, seluruh orang kafir di muka bumi kulit mereka melepuh. Orang kafir kayak masuk dalam oven. Orang kafir yang mana? Yang gak sempat menyelamatkan diri. Orang kafir yang gak sempat sembunyi. Orang Islam bagaimana? Orang Islam terbagi dua. Orang Islam yang amal solehnya banyak, orang Islam yang imannya kuat, kata Nabi, dia hanya seperti terserang flu dan demam saja sedikit. Tapi orang Islam yang banyak maksiat, minim amal soleh, orang Islam yang seperti ini sama tersiksanya dengan orang kafir. Yang ini yang kita ngerikan itu, Pak. Sementara dukhon dengan meteor, syarat-syarat akan terjadi menimpa bumi kita sudah terpenuhi 100%. Awas, syarat-syarat hantaman meteor dan dukhon terjadi sudah hampir terpenuhi 100%. Apa syaratnya? Nanti tolong dibaca uraian yang tajam tentang meteor menghantam bumi. Ayatnya ada di 5 surat. Surat Saba, surat Ad-Dukhon, surat Al-Muluk, surat At-Tur dan surat Al-Hadid. Lalu baca uraian ilmiahnya. Bagaimana pakar-pakar ilmu dunia menceritakan tentang dukhon yang akan terjadi, Pak, dalam waktu yang tidak lama. Biiznillahi ta'ala. Bapak sudah tahu kita sedang mengarungi arus sungai meteor, Bapak. Ibarat Allah, dan ternyata benar kan. Di tahun 2013 3 meteor masuk ke bumi. Tahun pertama tanggal 15 Februari, jatuhnya di Siberia, Rusia. Tahun kedua tanggal 14 April, jatuhnya di Argentina, hari Minggu malam Senin. Yang ketiga tanggal 7 November, jatuhnya di Los Angeles. Nah, 2014, 2015, 2016 banyak meteor kecil yang meledak di atmosfer kita dan banyak yang kita lihat di malam hari melintas ratusan ribu jumlahnya. Pada tahun 2017 ini ada 5 kali penampakan ratusan hujan meteor di atas langit kita. Peluang kita mengalami hantaman ada tidak? Ada. Kenapa demikian? Karena meteor ini seperti bola biliar. Dia bisa bersinggungan antara satu dengan yang lain di tengah ruangan. Gak bisa ditebak kaum muslimin. Ketika bumi kita harusnya gak kena, tapi ada yang bersinggungan kemudian dia kena. Bisa seperti itu ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi ibarat Allah, ciri-ciri kata Rasulullah, kalian akan mengalami hujan meteor. Meteor ini menimbulkan dukhon. Kan begitu? Dukhon ini panas gak? Panas. Kira-kira sampaikah ke kutub utara, kutub selatan ibu? Ibu? Ibu? Halo? Bu, dukhon ini sampai gak ke kutub utara, ke kutub selatan? Pasti sampai. Kenapa? Seluruh tanda besar kiamat, seluruhnya sifatnya mendunia. Kalau tanda kecil kiamat, sifatnya lokal. Dan bisa berjarak-jarak, waktunya sangat jauh. Tapi tanda-tanda besar kiamat, kalau satu sudah terjadi, langsung menyusul yang lain. Dan sifatnya mendunia. Maka dukhon itu sampai enggak nanti ke kutub utara? Sampai enggak ke kutub selatan? Dua kutub ini dibungkus juga oleh dukhon. Dan dukhon itu panas. Apa yang terjadi dengan es yang ada di kutub utara, kutub selatan? Meleleh dalam kegelapan yang gelap itu. Seluruh negeri-negeri yang datarannya tidak begitu tinggi dari laut, air laut akan terus naik, akan banyak negeri-negeri yang tenggelam. Akibat dari dukhon tadi, banyak enggak yang berubah bentuknya menjadi jelek? Seluruh orang-orang yang fasik, banyak buat dosa dan maksiat, orang-orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, wajah mereka ini macam meleleh, Pak, menjadi jelek dan menjadi buruk rupa mereka. Ketahuilah, Rasul mengatakan, nanti tolong yang ada kitab ini ada tersedia di luar sana, kita bawakan, Pak, dari penerbitnya, kita datangkan. Kitab ini, Zikir Akhir Zaman, dijelaskan oleh Rasulullah di halaman 925. Rasul menyebutkan dalam hadis itu, diriwayatkan oleh At-Tabrani, At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Al-Hakim. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Imam Adz-Dzahabi, bahkan ibarat Allah menurut syarat sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti di akhir zaman menjelang kiamat akan terjadi terlebih dahulu hujan meteor. Banyak negeri-negeri dan kota-kota yang tenggelam, akan banyak terjadi perubahan bentuk. Sahabat bertanya, halo. Mereka bertanya, wa matadaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Hal Nabi menjawab, kalau umatku kalian saksikan sudah melakukan tiga perbuatan ini bersamaan serentak, maka tiga bencana besar itu di akhir zaman akan terjadi bersamaan serentak. Idza zaharatil qainah, ini yang pertama. Wal mazif, ini yang kedua. Wasyuribatil khumur, ini yang ketiga. Apabila umatku kalian saksikan sudah melakukan tiga perkara. Al qainat, yang pertama, kalau kalian menyaksikan di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Yang pertama. Yang kedua, wal mazif, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan musik, alat-alat musik, umatku sudah menyukai musik di mana-mana. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila minuman khamar, minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah beredar, menyebar di tengah umatku di mana-mana. Yang tiga ini sudah ditemukan serentak, maka tiga bencana itu pasti serentak juga akan terjadi. Dan kita sudah ditemukan fakta, kita sedang di tengah-tengah arus sungai meteor. Barallah, kira-kira yang tiga tadi itu sudah dibuat umat Nabi enggak sekarang? Sudah apa belum? Subhanallah, ibarallah kami muliakan. Oke, meteor ini apa tadi? Ini apa? Ini air minum. Mungkin belum makan siang juga kali ya. Ini air minum. Saya umpamakan meteor. Kan begitu Pak judulnya. Oke, sekarang kalau meteor ini, Bapak Ibu ketahuilah, sebahagian daripada meteor ruang angkasa itu mengandung siderit. Siderit. Siderit itu apa? Tulisannya siderit. Awas ya, Nabi mengatakan nanti kalian akan kembali ke zaman sekarang. Kalian akan berperang menggunakan pedang. Ini siapa yang memimpin di fase kelima? Yang memimpin adalah Imam Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad. Kapan dia dibaiat oleh umat Islam? Setelah dukhon terjadi. Al-Mahdi dibaiat oleh umat Islam nanti setelah dukhon, setelah tanda besar. Sini kemunculan Al-Mahdi. Nah, di masa Al-Mahdi kata Nabi, kalian akan berperang menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Kalian akan menunggangi kuda-kuda sebagai kendaraan kalian saat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unik, Pak. Pernyataan Rasulullah ini ternyata sama dengan yang dikatakan oleh Albert Einstein. Albert Einstein ketika masih hidup ditanya oleh wartawan-wartawan seluruh dunia, ribuan wartawan datang mendesaknya. Sebagai bapak fisika dunia, beliau ditanya pendapatnya, wahai Tuan Albert, seperti apa menurut Anda perang dunia ketiga ke depan? Jawaban beliau adalah, semua teknologi yang hari ini kalian persiapkan, semua senjata-senjata nuklir yang hari ini kalian buat, semua senjata-senjata mutakhir modern yang hari ini kalian persiapkan, pada perang dunia ketiga tidak ada satu pun yang bisa kalian pakai. Kalian saat itu sudah menggunakan senjata manual. Saya tidak tahu senjata jenis apa yang akan kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Perhatikan kaum muslimin, perhatikan kaum muslimin, kita saat ini sudah hampir mendekati kepada perang dunia ketiga. Tayyip, ini pernyataan Albert Einstein. Steve Jobs. Nah, Bapak kenal dengan nama Steve Jobs? Bu, kenal dengan Steve Jobs, Bu? Bukan yang pakar buat ondel-ondel ya. Steve Jobs adalah seorang ilmuwan, seorang saintis, seorang intelektual dunia, termasuk orang terkaya dunia, dan ahli di bidang teknologi digital. Apple adalah salah satu di antara perusahaan miliknya. Steve Jobs berkata, setelah nanti saya tidak ada. Ini perkataan beliau ini menjadi viral, Pak. Diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Di Indonesia diterbitkan oleh majalah, oleh Koran Republika, dua kali terbitan berturut-turut. Apa pernyataan Steve Jobs? Setelah nanti saya meninggal dunia, tidak lama kemudian, kalian semua, hai manusia katanya, akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan seorang ilmuwan, seorang pakar, seorang ahli dunia, orang yang kuaya raya. Kenapa pernyataan Steve Jobs hampir sama dengan pernyataan Albert Einstein? Kenapa pernyataan orang sekelas Albert Einstein dan Steve Jobs ini sama dengan perkataan Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu? Kalian semua pada saat itu kembali ke zaman seperti hari ini. Kalian akan berperang menggunakan pedang, tombak dan kuda. Allahu Akbar. Kaum muslimin, ada apa? Ternyata rahasianya ada pada meteor. Ada pada meteor. Ini meteor, ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, kandungan sedrit yang ada di dalamnya, ketika dia terus merangsek menembus lapisan pertahanan bumi, yaitu atmosfer ini, dia akan terbakar bagian luarnya, mengeluarkan asap yang sangat tebal, dan asap ini berbahaya untuk kehidupan manusia. Bagian kulit luar yang terbakar akan mengelupas satu persatu lalu lepas, dan ini menghunjam bumi menjadi hujan, serpihan hujan meteor yang kecil-kecil seperti dalam film 2012, sehingga itu bisa menembus bukit, bisa menghancurkan gedung-gedung yang ada di muka bumi ini, Pak. Yang besar dari intinya mengandung sidrit. Sidrit ini ketika bergeser, bergesekan terus dengan atmosfer, dia akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya seluruh logam dan besi yang ada di muka bumi terinduksi. Mobil kita mesinnya dari pempek goreng, dari bonbon atau dari besi? Dari besi. Maka antara satu dengan yang lain besi itu akan lengket, Pak. Dia akan terinduksi lalu lengket, tidak bisa lagi di starter. Mobil enggak bisa starter, pesawat enggak bisa terbang, kapal apa, kapal selam, kapal api atau pabrik-pabrik, industri-industri apapun saja yang ada di muka bumi tidak ada lagi yang bisa bergerak, Pak. Dan sidrit ini juga ketika pergesekan ini menimbulkan gelombang elektromagnetika, maka apapun listrik yang ada di muka bumi dibuat padam untuk selama-lamanya. Dan juga sinyal internet, sinyal HP, sinyal TV, semua sinyal akan berhenti untuk selama-lamanya. Maka barang-barang mewah dan canggih seperti ini, setelah dukhon selesai, hari matahari kembali nampak nerangi bumi, ini sudah enggak ada lagi daya listriknya, dan juga sinyal sudah enggak ada. Ini yang paling cocok untuk main benda macam ini. Bapak bisa bayangkan kejadian apa yang menimpa manusia pasca dukhon, ketika teknologi semua enggak ada. Bapak bisa bayangkan, air yang masuk ke rumah kita, Bu, itu pakai pam enggak? Pam itu pakai teknologi enggak? Pakai listrik enggak? Listrik sudah enggak ada. Teknologi sudah tidak berfungsi. Masih ada air yang bisa diantarkan ke rumah-rumah kita? Bayangkan, Masya Allah, paniknya orang hidup ketika itu mendapatkan air. Orang yang hidup di lantai 15, di apartemen lantai 25, gimana cara turunnya? Kalau udah turun, gimana naiknya? Air juga gimana cara naiknya ke atas? Masya Allah, bisa bayangkan, rumah sakit di mana-mana bisa beroperasi enggak? Bisa beroperasi enggak? Di rumah sakit mengandalkan listrik, mengandalkan teknologi, betul? banyak rumah-rumah sakit yang hampir-hampir tidak berfungsi, sementara orang banyak sakit di mana-mana. Bisa bayangkan, Pak? Bisa bayangkan kehidupan yang terjadi pasca duhun? Ya Allah, ya Rabb. Makanya kata Rasulullah, banyak orang-orang beriman yang saat itu hidup, mereka berkata ketika lewat kuburan, kalaulah saya di dalam kuburan sana, alangkah ringannya hidup ini, saking beratnya hidup di atas tanah ketika itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, bisa bayangkan bapak yang punya tabungan di bank 5 miliar, 10 miliar, 150 miliar, sekian triliun, yang hari ini korupsi besar-besaran, 9 cacing itu semuanya, duitnya yang banyak itu, masya Allah kaum muslimin. Saya sebut terlalu keren sih. 9 cacing. Ibarat Allah yang kami muliakan, itu orang-orang dan kita-kita yang punya mungkin 5 juta, 10 juta, 50 juta, 100 juta. Uang itu ketika duhon selesai masih bisa ditarik enggak ke bank? Kenapa enggak? Kita kan punya bukunya. Kita kan punya bukunya. Datang dong pakai bukunya, ada KTP kita kan. Kasih mereka mau melayani kita enggak? Bahkan bank-bank yang ada pun di mana-mana, ATM yang ada di mana-mana sudah menjadi barang rongsokan yang gak bisa diapa-apain lagi. Bayangkan kaum muslimin kehidupan yang berat yang dihadapi setelah itu. Dan ini baru satu bagian contoh dari fenomena alam yang akan kita hadapi ke depan. La haula wala quwata illa billah. Sementara Dajjal keluar di saat-saat manusia hampir-hampir putus asa melanjutkan hidup, dan Dajjal membagi-bagi kehidupan, maka kemunculan Dajjal paling dinanti-nanti, kemunculan Dajjal paling diimpi-impikan, paling diharap-harapkan. Nabi bersumpah demi Allah, kalau saya hidup ketika itu Dajjal keluar, saya yang akan melawan Dajjal dan melindungi kalian. Tapi kalau saya ketika ada, setiap kalian wajib melindungi diri masing-masing dalam menghadapi Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, kan udah dekat banget, sudah sangat dekat, tanda-tandanya sudah dikasih lihat oleh Allah. Tayyib Dajjal. Siapa ini Dajjal? Menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, bumi ini akan mengalami masa-masa panas yang berat 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama menjelang Dajjal akan keluar, sepertiga air dari langit Allah tahan turun, sepertiga tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati, Tuhan Allah biarkan mati, sepertiganya hewan ternak yang bisa dimakan Allah biarkan mati. Manusia yang hidup di bumi mulai mengalami kekurangan pakan, kekurangan harga menjadi melejit mahal, itu pun sulit didapatkan. Orang berharap, mudah-mudahan tahun depan lebih baik keadaan, mudah-mudahan tahun depan kemarau berhenti. Ini harapan orang, ini fase keempat loh, makin bertambah makin jelek gak? Ternyata benar, tahun ke depan 2 kali lipat daripada itu keadaannya, Pak. 2/3 air dari langit Allah tahan turun. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi Allah biarkan mati. Allah biarkan mati. Pembahasan yang sangat tajam tentang masalah Dajjal dan sangat ilmiah, tolong dibuka ini. Tanda-tanda Dajjal akan keluar dengan vulgar dijelaskan di sini. Ensiklopedia akhir zaman. Di sini dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, fakta-fakta alam yang sudah ada dipaparkan. Kaum muslimin, Dajjal ini tahun kedua menjelang keluar, 2/3 air dari langit Allah biarkan tidak turun. Dampaknya tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan 2/3 di muka bumi ini Allah biarkan mati, demikian juga hewan ternak yang bisa dimakan. Tahun ketiga Dajjal keluar, pada tahun itu kata Rasulullah, orang sudah mulai membunuh tetangga. Orang sudah mulai membunuh tetangga. Kenapa? Lapar. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, di dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al Adabul Mufrad, Rasul mengatakan tidak terjadi kiamat sampai tetangga mengunjungi tetangga yang membunuh tetangga itu, karena tetangga memiliki sepotong roti, hanya demi sepotong roti. Ada lagi yang mendatangi tetangganya, mengira tetangga itu ada makanan, lalu dibunuh seluruh tetangga itu. Kemudian diobrak-abrik rumahnya, tidak ditemukan makanan apa-apa, dia cari tetangga yang lain yang bisa dibunuhnya. Orang demi makan sudah membunuh orang lain. Dalam tahun-tahun itu orang sudah makan bangkai. Allah beratnya kaum muslimin. Pada saat itu berita mengguncang dunia bahwa Dajjal memasuki kota-kota. Kota manapun yang masuk oleh Dajjal, dia membagi-bagikan makanan, dia menurunkan hujan, dia mengalirkan sungai, dan dia menghidupkan hewan ternak, menghidupkan kuburan-kuburan yang ada, sehingga orang-orang yang pernah dikuburkan pada hidup semuanya. Banyak manusia-manusia yang setelah Dajjal memasuki kota itu, maka manusia sana murtad kepada Allah, kafir kepada Allah. Dia yakin, dia percaya Dajjal adalah Tuhan, lalu dia menyembah Dajjal. Siapapun yang kafir ketika itu karena menyembah Dajjal, walaupun Dajjal sudah meninggalkan kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia mati. 2/3 umatku nanti akan kafir kepada Allah. 2/3 umat manusia ini kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Siapakah Dajjal ini? Tolong buka di YouTube, ada kajian khusus saya tentang Dajjal. Lamanya 2.5 jam. Saya menguraikan tentang Dajjal itu di Masjid Raya Bintaro Jaya, Masjid MRBJ. Lamanya 2.5 jam. Menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Dajjal judulnya. Tolong dibuka. Nabi yang paling banyak menyembah Dajjal ketika Dajjal memasuki kota-kota di muka bumi ini adalah kaum wanita. Ibu, semoga bukan ibu-ibu yang mendengar sekarang orang-orangnya. Bapak, apa kata Rasulullah kepada kaum laki-laki? Bila kalian mendengar Dajjal sudah masuk ke kota kalian, maka pastikan istri-istri kalian sudah masuk ke dalam rumah. Ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari kalian, ikat mereka di dalam rumah. Tutup pintu-pintu rumah kalian rapat-rapat. Tutup jendela-jendela kalian rapat-rapat. Dan bacakan surat Al-Kahfi di dalam rumah itu sampai tamat. Ayat pertama sampai ayat 110, bacakan. Kalau udah habis masih terdengar oleh kita Dajjal masih ada di luar, di kota kita, lanjutkan ulang baca balik, dari awal sampai akhir. Kapan boleh kita bubar? Kapan boleh keluar dari rumah? Saat Dajjal dipastikan sudah tidak lagi di kota kita. Karena Dajjal tidak akan lama menyinggahi satu kota demi satu kota, Pak. Tapi walaupun hanya sebentar, mayoritas penduduk kota itu sudah beriman kepada Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ibarat Allah. Siapa sih sebenarnya Dajjal? Nabi mengatakan Dajjal itu adalah anak keturunan cucu Nabi Adam. Manusia biasa, laki-laki satu orang. Jadi kalau Syekh Imran Hussein mengatakan Dajjal itu adalah sistem, ya, lalu berani mengatakan Amerika Yahudi Zionis ini adalah interpretasi daripada Dajjal, maka maaf, Nabi terang-terangan mengatakan Dajjal adalah seorang lelaki. Tubuhnya lebih pendek daripada tubuh kamu sedikit. Lehernya lebih panjang daripada kamu sedikit. Rambutnya keribu. Bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan. Dadanya lebar dan lapang. Full daging. Tubuhnya gompal. Bahu kanan dengan bahu kiri miring. Kaki kanan dengan kaki kirinya, bagian jempol kaki saling berdekatan. Bagian dua mata kaki saling berjauhan. Warna kulitnya berwarna putih pucat seperti mayat dan ada beberapa bercak merahnya di kulit. Kedua bola matanya, awas ya, bukan satu bola mata di kening gitu. Tapi kedua bola matanya sudah benar-benar hampir lepas dari sarangnya. Latabuduo kedua, yang latabuduo. Sudah betul-betul hampir lepas. Sementara kulit bagian keningnya meleleh jatuh ke bawah menutupi mata sebelah kanan, tertutup habis. Lalu bagian ujung daripada kulit kening yang meleleh itu menempel di pipi. Dan bagian sisa daripada yang meleleh tersebut bergelantungan seperti jengger ayam. Atau seperti dahak, kata Nabi. Jikan, Pak. Dari luar kelihatan betul biji bola matanya ini sudah betul-betul akan lepas. Nonjol habis. Sementara matanya sebelah kiri sudah betul-betul hampir lepas keluar. Dan berkabut berwarna hijau kaca, kata Rasulullah SAW. Jelek, Dajjal itu jelek kaum muslimin. Orang beriman yang ketangkap oleh Dajjal akan mampu melihat di antara dua alisnya ini ada tertulis kafaro, yaitu kafir. Hanya orang beriman, walaupun dia pandai ngaji atau tidak, walaupun dia pandai baca Quran atau tidak, dia bisa membaca sini kafaro. Allah izinkan dia ketika itu. Dan Nabi mengatakan Dajjal ketika dia muncul, seluruh dukun-dukun di muka bumi ini akan sujud menyembah dan menuhankan Dajjal. Satu bumi, Pak, dukun satu bumi, ahli sihir, semua paranormal. Di ini, di halaman 840-an ke atas, pembahasan masalah Dajjal. Kelompok-kelompok manusia yang telah terkondisikan dan wujud terlebih dahulu menjelang Dajjal keluar, ada 8 kelompok manusia. Salah satunya adalah kaum munafikin. Kaum munafikin umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Nanti tolong dibaca hadis Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, menjelang Dajjal keluar, akan ada fitnah duhaimah yang menampar setiap kamu. Dari setiap kalian ada yang bangkit dan bertahan, ada yang jatuh pingsan, ada yang jatuh mati, ada yang jatuh pura-pura pingsan. Dan ketika itu kalian akan terbelah menjadi dua belahan besar. Fustataini, dua belahan besar. Satu belahan mukminun, mukmin, fustatu iman la nifaqa fih, kelompok orang-orang beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun. Sementara kelompok belahan yang lain, fustatu nifaqa la imana fih, kelompok orang-orang munafik yang tidak ada iman sedikit pun. Jadi ada dua kelompok manusia nanti ya, menjelang Dajjal keluar. Fa idza kana dzak, kalau itu sudah terjadi, kata Nabi, fantadzirid dajjal fi yaumi, tunggulah Dajjal pada hari itu, au ghadih, atau besoknya. Tunggulah Dajjal. Kalau orang beriman sudah, kalau orang umat Nabi sudah terbelah dua, mukmin, munafik. Sekarang agenda yang terjadi di muka bumi begitu cepat berputar, Pak ya. Bapak lihat setiap negara hari ini sudah benar-benar begitu cepat Allah munculkan kejadian-kejadian yang dengan itu terbelah langsung antara orang beriman dengan orang munafik. Terasa enggak kira-kira? Terasa tidak kira-kira? Coba lihat Al-Maidah 51 booming di Indonesia. Sejak mulut ember, mulut comberan melepaskan kata-kata yang menjadikan umat ini terbelah dua. Mukmin Hakon langsung berpihak dengan fatwa para ulama, bersatu dengan para ulama, merapat satu dengan yang lain, menjadi komunitas yang mulai tersaring sedikit demi sedikit tapi pasti menjadi mukmin Hakon. La ilaha nifaqa fi, iman mereka tidak akan bercampur sedikit pun dengan kemunafikan. Sementara yang lain, fustatu nifaq la imana fi, walaupun profesor, walaupun doktor, walaupun kiai, walaupun buya, akan terbelah menjadi kelompok munafik. La imana fi, enggak malu-malu. Kalau untuk partai enggak malu-malu, ikut bela habis-habisan. La haula wala quwata illa billah. Jangan heran waktu saya di Sydney, waktu saya di Melbourne, kaum muslimin sana tanya, "Pak Ustaz, kenapa ya itu si anu, dia adalah profesor doktor orang Indonesia, tapi bela mati-matian si mulut comberan?" Saya katakan, jangan heran. Nabi mengatakan menjelang Dajjal keluar, umatnya memang diproses oleh Allah sehingga terbelah menjadi dua belahan. Hati-hati, Pak. Yang kerjanya sebagai pengusaha, yang kerjanya sebagai pengacara, yang kerjanya sebagai pedagang, yang kerjanya sebagai orang kantoran, yang sebagai polisi, yang sebagai TNI, yang sebagai apapun saja, kita akan berakhir dengan kematian dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukminkah kita atau munafik? Lihat bagaimana sikap kita dalam menyikapi kasus ini. Ibarat Allah, menjelang Dajjal keluar, fitnah melanda umat Nabi Muhammad ini bertubi-tubi. Saat fitnah itu terjadi, maka kelihatan orang mukmin haqqan dan munafik haqqannya. Tayyib. Salah satu pengikut, kelompok pengikut umat Nabi nanti di akhir zaman adalah para pembela dan para penyimpang-penyimpang seksual di akhir zaman. Kaum LGBT bermunculan di berbagai negara sekarang, betul tidak? Ini Dajjal sudah dekat keluar. Allah perlihatkan kelompok-kelompok yang akan menyembah Dajjal. La haula wala quwata illa billah. Seluruh orang Yahudi yang ketiga akan menjadi pengikut Dajjal. Dan wanita dari umatku akan menjadi pengikut Dajjal, kecuali yang Allah jaga mereka. Bu, baca nanti di buku akhir zaman, ada 6 cara agar selamat dari Dajjal. Ibu baca nanti di bukunya, 6 cara agar selamat dari Dajjal. Taib, ibarat Allah yang kami muliakan. Apa tanda-tanda Dajjal akan keluar? Tanda-tanda Dajjal akan keluar, kata Rasulullah, kalau 3 tanda alam berikut ini sudah terjadi di negeri Syam. Negeri Syam itu di mana, Pak? Syria. Saya ringkaskan saja karena waktu kita hampir habis. Ntar kita jam berapa? 3:45. Taib, kaum muslimin, siapa-siapa pengikut Dajjal, ada berapa golongan tadi? Ada 8. Siapa-siapa pengikut Dajjal, tolong nanti dibaca di ensiklopedia akhir zaman. Nah sekarang, ciri-ciri Dajjal itu akan keluar. Oh ya, tadi secara fisik baru saya katakan ya. Kemampuan Dajjal sudah saya sampaikan tadi. Oh ya, satu lagi saya katakan kepada Bapak Ibu, seluruh setan dan jin satu muka bumi akan tunduk dan mengikuti Dajjal. Satu bumi setan, Pak, tunduk pada Dajjal. Bapak-bapak bisa bayangkan, setan jin loh, bukan setan orang. Kalau setan orang udah pasti, Pak. Ini setan jin. Setan jin itu kan Bapak tahu bandelnya, keras kepalanya, sombongnya. Tapi ketika Dajjal dari kalangan manusia muncul, tidak ada satupun setan dari bangsa jin yang tidak akan tunduk kepada Dajjal, tidak akan mengikuti Dajjal, saking besarnya fitnah Dajjal ini. Makanya kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat nanti terjadi, tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih hebat dibandingkan fitnahnya Dajjal. Wahai ibadallah, Dajjal ini kemunculannya ditandai oleh tiga fenomena alam yang terjadi serentak di negeri Syam. Pertama, tolong baca di hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Kisah antara Rasulullah dengan Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini orang Kristen, Pak. Orang salib. Dia adalah kapten kapal. Dia berlayar di laut Yaman. Dalam hadis ini, dia berlayar di laut Yaman. Di malam hari, ombak laut setinggi-tinggi bukit dan gunung. Langit gelap, hujan lebat, petir menyambar-nyambar, angin sangat kencang. Kami tidak mampu mengendalikan kapal kami, lalu kami terdampar sebuah pulau. Kami tunggu hari menjadi terang. Ketika hari terang, kami turun. Kami masuki pulau itu. Kami dikagetkan berjumpa dengan seekor binatang berkaki empat. Binatang ini sangat tinggi dan besar, berbulu hitam dan sangat tebal bulunya. Saking tebalnya bulu, kami tidak mampu membedakan mana kepala, mana bagian pantatnya. Binatang itu menyapa kami. Kami sangka dia setan betina. Kami lari ketakutan menghindarinya. Dan dengan cepat dia menyusul kami dan menghadang kami di depan. Binatang itu bernama Al-Jassasa. Lalu hadis ini terkenal dengan sebutan hadis Al-Jassasa. Akhirnya binatang itu memperkenalkan diri, lalu bertanya kepada kami, apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Maka kata binatang itu, bagus, saya adalah mata-mata yang khusus mengawasi pulau ini, menunggu adanya orang dari Arab masuk ke dalam pulau ini. Datanglah kalian, ada seorang lelaki yang sudah lama menunggu orang Arab masuk ke pulau ini. Dia ingin mendengarkan berita tentang perkembangan dunia terkini. Maka kata Tamim Ad-Dari, kami lari ke arah tempat yang ditunjuknya. Di sana ada sebuah kuil tua. Kami masuki kuil itu, kami terperanjat. Seorang lelaki bertubuh gompal sedang tergeletak di lantai. Kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang teramat besar dan berat. Rantai itu menyambung dan mengikat kedua tangannya. Dan rantai itu pun mengikat, membelenggu lehernya. Tiba-tiba laki-laki tersebut bertanya kepada kami, apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Celakalah engkau, siapa engkau kiranya? Laki-laki itu menjawab, di akhir hadis Nabi mengatakan, itulah Dajjal. Laki-laki itu bertanya tentang tiga pertanyaan sebagai tanda bahwa dia akan keluar. Kalian tahu dengan mata air zuhar? Kami menjawab, kami tahu. Airnya masih keluar atau sudah kering? Saat ini airnya masih banyak, penduduk masih bercocok tanam dan makan minum dari air itu. Lihat, kata si Dajjal, sebentar lagi airnya akan kering. Yang kedua dia bertanya, apakah kalian tahu dengan kebun kurma di Baisan? Kami menjawab, kami tahu. Lalu si Dajjal bertanya, apakah buahnya masih banyak? Kami menjawab, buahnya sampai saat ini masih lebat. Sebentar lagi lihat, buahnya akan berakhir, tidak lagi berbuah. Lalu dia bertanya, kalian tahu dengan Danau Tiberias? Kami menjawab, kami tahu. Maka berkatalah Dajjal ini, apakah airnya masih banyak atau sudah susut? Kami mengatakan airnya banyak, tidak kurang sedikit. Sebentar lagi airnya akan susut dan menyisakan sedikit. Saat airnya itu sudah tinggal sedikit, saat itu saya akan lepas dan bebas. Saya akan masuki seluruh kota-kota di muka bumi ini. Saya akan tundukkan penduduk muka bumi. Saya akan banyakkan manusia menyembah saya. Kecuali hanya dua kota yang saya tidak bisa masuki, Mekah dan Madinah. Taib, kaum muslimin, tiga pertanyaannya tadi terjawab serentak pada saat sekarang ini. Bapak tahu di mana mata air Zuhar? Di mana kebun kurma Baisan? Di mana Danau Tabarias itu berada? Tiga-tiganya di Syam. Apa yang terjadi? Danau Tiberias, kebun kurma Baisan, dan mata air Zuhar. Serentak apa yang ditanya oleh Dajjal sudah terjadi sekarang, Pak. Sejak 2 tahun terakhir, mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan air. Kebun kurma Baisan yang letaknya perbatasan Yordania dengan Palestina, sejak 7 tahun belakangan sudah mulai rusak buahnya. 2 tahun terakhir ini, bukan saja rusak, Pak, tapi sudah tidak lagi berbuah sama sekali, dan bahkan batang pohonnya pun jadi layu dan mati. Danau Tiberias letaknya di Israel. Kondisi danau itu sejak bumi terbentang tidak pernah susut. Ini yang permukaan danau. Dasar danau itu seperti ini, Pak. Dalamnya danau dari permukaan ini hanya 45 meter saja. Sejak bumi terkembang, sejak danau ini dikenal, danau ini tidak pernah susut, kaum muslimin. Tidak pernah susut, airnya sangat enak. Dan tanah yang paling subur di Palestina inilah dijajah oleh Israel sekarang, yang menjadi pusat kaum Yahudi di Israel. Ini ada Danau Tiberias. Silakan buka di YouTube. Menggemparkan dunia. Tahun 2003 sampai 2013, hanya 10 tahun saja danau ini yang hanya kedalamnya 45 meter sudah susut 16 meter. Hanya dalam 10 tahun. Mengakibatkan televisi nasional Israel tahun 2012 mengumumkan kepanikan nasional dan ketakutan. Kenapa? Sumber mata air, sumber kehidupan air, kehidupan mereka satu-satunya, karena mereka enggak punya sungai, enggak punya mata air yang lain, Pak, kecuali hanya ini. Sudah susut sampai 16 meter hanya dalam 10 tahun. Akhir 2015, keadaan danau ini sudah memunculkan sebuah pulau di tengah-tengahnya. Maksudnya apa? Maksudnya dia semakin susut, sudah menampakkan ada pulau kecil. Akhir 2015, 8 bulan 1 minggu dari sekarang. 8 bulan yang lalu, 8 bulan 1 minggu dari sekarang, keadaan danau ini sudah diumumkan oleh Israel sudah melewati garis merah, masuk ke garis hitam. Maksudnya apa? Air danau ini sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai asas kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Jadi Israel mengumumkan sekarang bahwa sumber air satu-satunya untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel adalah air laut yang disuling. Silakan buka di YouTube atau kalau perlu terbanglah ke sana. Kami enggak ada duit tapi enggak percaya dengan yang Ustaz sampaikan. Sudah kalau gitu, siapkan paspornya. Tiket pulang perginya saya yang tanggung. Urus visanya, tiket pulang pergi saya yang tanggung. Penginapan di sana 3 hari 3 malam saya yang jamin ongkosnya. Uang saku saya kasih $1,000. Paling banyak boleh berangkat dari Medan 3 orang. Karena duit saya enggak banyak. Silakan lihat langsung ke sana. Kalau yang saya katakan ini tidak benar, pas pulang ke Indonesia katakan tidak benar, Pak Ustaz, maka saya jamin yang bersangkutan akan saya umrohkan dengan fasilitas VVIP bulan November atau Desember, insyaallah. Tantangan ini terbuka. Tapi kalau ternyata semua yang saya katakan hak dan benar-benar sudah terjadi, pulangkan semua uang saya. Iya, pulangkan uang saya. Memang siapa pakai uang saya, enak aja. Jangankan bapak, lampu pun takut dengan uang. Jadi karena saya sudah diisyaratkan sudah 10 menit yang lalu, berarti pengajian ini sudah berakhir. Silahkan buka YouTube, semua ceramah saya lengkap di sana. Simak dengan rapi, dengan baik. Sampaikan pada yang lain. Ini pesan saya, Pak, sampaikan pada yang lain. Ada satu yang terpenting, jangan pergi dulu. Ada satu yang terpenting. Siapapun yang mendengarkan pengajian ini, satu nasihat saya, ambillah hikmah dari hikmah akhir zaman yang diceritakan Nabi. Bagaimana sahabat mengambilnya? Seluruh sahabat setelah mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah, seluruh mereka semangat hidup mereka makin membara. Jadi jangan dibalik ya, tapi jangan lihat pengajian ini langsung lemas, pulang udah gak bertenaga. Ditanya, mas kok kayak gitu jalannya? Udah mau kiamat. Sahabat makin dekat, mereka mendengarkan, makin dekat keyakinan mereka kiamat, makin semangat hidup. Kenapa? Hidup yang ada harus diisi dengan hal-hal yang paling berarti, paling baik. Mereka maksimal mencari nafkah, lalu hasilnya untuk membela agama Allah. Mereka maksimal dalam berjuang, berjihad bersama Rasulullah. Bahkan nyawa pun tidak berharga bagi mereka. Ini akhir zaman, Pak. Indonesia akan memerlukan kita. NKRI memerlukan kita. Kita ke depan akan menjadi manusia-manusia terakhir yang akan menikmati fase-fase jihad di akhir zaman. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Maka ini akhir zaman. Di akhir zaman ini maksimalkan ibadahnya. Yang kerja, kerjalah dengan benar. Jangan sampai pulang membuat seorang resign. Dan ingat menimpa memutuskan. Kiamat saya mundur. Itu yang adalah kerja terus. Tapi manfaatkan pekerjaan itu untuk menghasilkan yang positif. Bagi yang tentara, mumpung kata-katanya masih didengar. Bagi yang jenderal, mumpung kalimatnya masih didengar, maka manfaatkan powernya untuk membela Islam. Bagi yang polisi, mumpung masih aktif, masih berguna untuk dakwah, masih berguna di Islam, bela Islam. Salat lima waktu. Salat lima waktu, jangan ditelantarkan, kejar berjemaah masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, bangun tahajud, saling membangunkan. Ini saatnya akrab dengan Al-Quran. Ini saatnya kita menjadi orang-orang yang soleh. Lebih soleh daripada sebelumnya. Lebih soleh daripada sebelumnya. Tinggalkan amal salah. Berangkatlah menuju kesolehan. Karena kata Nabi, sayang ya, bagian ini masih kosong. Padahal banyak agenda besar yang sedang terjadi sekarang. Yang akan menambahkan kekuatan Bapak Ibu dalam keimanan. Termasuk salju turun di Arab. Ya, terjadinya huru-hara petaka dan pembantaian di negeri Syam. Ini semua adalah gambar-gambaran menjelang meteor jatuh dan sekarang sedang kita arungi. tapi kaum muslimin. Yang kedua, penyampaian saya, di luar sana ada dua kitab yang senantiasa saya rekomendasikan. Yang pertama, ensiklopedia akhir zaman. Jadi berbicara dengan ilmu. Kalau Bapak nyampaikan, ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini kitabnya, dan ini buktinya, ini faktanya, gambar-gambarnya lengkap. Sementara, zikir akhir zaman, urut-urutan semua yang saya sampaikan ada di sini. Kemudian, keistimewaan dalam kitab ini adalah apa antisipasi yang harus kita lakukan di akhir zaman ini ada di zikir akhir zaman. Jadi dua kitab ini saling melengkapi, tolong ini dijadikan sebagai rujukan baiknya Bapak Ibu suami istri bedah. Bedah kitab ini dan bahas. Dan kemudian sampaikan pada yang lain. Sampaikan pada yang lain. Di dalamnya Pak ada buku kantong, buku saku, masukkan. Baca. Doa-doa akhir zaman yang akan menyelamatkan kita dari pembantaian, dari kelaparan, dari penyakit, dari kawasan, dari dajjal dan sebagainya. Sekali lagi, Allah datangkan saya kemari, tentu hikmahnya besar. Siapa yang ada di sini, kewajibannya menyampaikan kepada yang tidak mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, nastaghfiruka ya Allah, rabbana la haula wala quwata illa billah. Yang benar dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah dari diri hamba Allah berbicara dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya melepas diri setiap kesalahan yang kami lakukan. Mari kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Kita selamatkan agama kita dan anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Takbir!